Ali Tim Cimat punya cerita dengan judul Dedemit Penunggu Alas Prajekan, kiriman dari Joni Setiawan. Pengalaman iki tak alami tahun 2014. Sebutai jenengku Joni saka desa Jelu, Kecamatan Ngasem. Lan koncoku Wawan, Arifin, lan Har, sing biasa diceluk Tomblok saka desa Dungmas, Kecamatan Kalitidu. Waktu kui pas malam Kemis, aku karo konco-konco ngumpul kaya biasane yaiku latihan pencak silat NU. Naliko bar latihan konco kusing jenengi Tomblok ngajak nyuluh walang. John, ayo nyuluh walang neng alas. Alas di, blok, alas di. Alas prajekan, John. Kurungu-kurungu kok ake walangi. Cek Tomblok, cek grimis kilo. Ngenteni udane terang, aku tak ngajak Wawan karo Arifin, ben gak wedi. Kurungu-kurungu alas kui kok jarene angker-angker ngono lho. Angker apa leh, singit. Penting diniati apik kene. Orang gak gula yo ora popo ngono lho. Jam wis jam 11 bengi. Udane wis mulai terang. Aku terus nyeluk kanca Wawan lan Arifin. Man, nyuluh walang karo Tomblok, Arifin jak pisan. Endi? Barudan ngene kok kan jak nyuluh. Nang alas prajekan, malah penak to walange malah akeh nek barudan ngene iki. Ayo nang ngono, mumpung bungsu turu iki. Aku lan telu koncoku mau budal bareng nyuluh walang neng alas prajekan. Numpak montor sak tekane kono, montorku tak titipno neng ngarepe omahe wong sing cedak alas. Aku lan telu koncoku dikandani karo sing duwe omah nek nyuluh nek alas kudu sing ati-ati aja sampe mlebu ning grumbul remek. Aku bingung opo sing diarani grumbul remek. Akhire aku takok sing duwe omah iku mau. Grumbul remekku apa to, Pak? Grumbul remek kuwi wit-witan sing grumbul panggonane tengah alas lho. Pesenku sampean iki nek aja nyedak aku meneh mlebu ning wit-witan sing grumbul iku. Mergo mbiyen ana wong sing mlebu ning grumbul remek iku bingung gak iso bali. Oh, ngoten to, Pak. Nggih pun, Pak. Kula tak budal nyuluh rumiyin soalnya wis dalu. Ya wis, sing hati-hati le, eling pesenku mau lho. Kulan telu koncoku mau banjur ngekakno senter terus mlaku ning alas. Pas mlaku aku jek kepikiran sing diomongno bapak sing duwe omah mau. Awakku merinding rasane nanging tak empet ning ati. Sak tekane alas aku karo kanca-kanca mencar loro-loro. Aku karo Tomblok lan Wawan karo Arifin ben oleh walang akeh. Aku lan Tomblok mlaku golek walang ning semak-semak nanging ora ana walang sing ketok. Endi Tomblok? Ngene kok jare akeh. Ambo to jan jare wong-wong ya akeh. Saya suwi aku mlaku ning semak-semak nanging walange ya ora ana. Aku lan Tomblok terus lereng ning isor wit. Amarga sikilku krasa kesel tak nggo mlaku kaet mau. Bareng pas leren aku krungu swara asu lan swara manuk sing gawe ulu citokku merinding. Suwe oleh kuleren aku arep nglanjutno golek walang meneh. Bareng lagi ae ngadeg ape mlaku aku krungu swara wit rubuh sing ngagetno aku. Soroti wit-witan sing ning pinggirku mau ora ana sing rubuh. Aku lan Tomblok mlayu sak banter-bantre. Sumpyoh rasane awakku, jantungku deg-degan. Sak suwene aku mlayu, aku ketemu Wawan karo Arifin sing leren ning pari-parinan. Aku lan Tomblok melu leren cah iki mau, aku banjur nyeritakno kedadian sing tak alami karo Tomblok iki mau. Napa to Jan, kok mlayu banter temen? Lah, aku mau ambek Tomblok pasti dari suara wiwitan rubuh. Nah, tak soroti lu gak ono wit sing rubuh. Masa aku dari gedrungu. Paling ya Jan, mergo aku ambek Arifin pas golek walang mau ning lor dipethuki wong tua rambuti putih kanggo sualendek ora kelambenan wong tua iki mau ngomong ning aku karo Arifin jarine aja nyuluh ning kene mundak ngrusak tanduran lan aja sampe mlebu ning grumbulan iku. Terus aku banjur terus mlaku golek walang karo mlengak ngingeti wong tua iku mau. Anehe lu wong tua iku mau kok ya mbuh ning ndi? Merinding rasane awakku. Ayo muleh bae atiku krasa gak menak. Lah, panggung ora. Ora oleh walang kok muleh. Ayo jajal ning cedhake wit grumbul iku mau. Ana walange akeh. Aja ndak, iki mau pas kene nitip motor dibesini sing duwe omah ngono lho, aja oleh nyedak wit-witan sing grumbul. Terus aku ambek Arifin mau ya dipethuki wong tua karo dibesini ora oleh nyedak apa meneh mlebu ning grumbul. Lah, serasa wedi sing penting aja rene-rene. Tak wis to. Ayo. Akhire aku lan telu kancaku mau tetep nglanjutno golek walang ning wit-witan sing grumbul iku. Aku ngubengi wit-witan grumbul iku nanging tetep ora ana walang sing etok. Apes tenan awakku bengi iki. Aku lan telu kancaku terus mutusno mulih wae. Aneh. Sakjerone aku mlaku arep balik mulih aku lan telu kancaku gak nemokno dalan sing tak lewati mau. Aku mlaku terus nanging aneh. Aku balik meneh ning wit-witan sing grumbul iki mau. Saya suwe nggonku mlaku saya kesel rasane sikilku. Aku lan kanca-kancaku leren mergo ora nemu dalan sing tak liwati budal iki mau. Bingung rasane atiku. Aku banjur ngomong ning kanca-kancaku. Piye, iki tresno kene kok bolak-balik kene, bolak-balik kene. Kancaku yo gak ana sing jawab mergo yo bingung. Jam tak ingeti ning HP-ku wis jam 2 bengi. Akhirnya aku terus batin ning ati karo jawab. Badan yang kene, aku ning kene ora ganggu paring ana welasipun dateng kula lan kanca-kancaku nggih. Mari ngono aku ndonga marang Gusti Pangeran maca Al-Fatihah ayat kursi sak hari ndonga. Aku terus ndelok jam. Jam ning HP wis jam 4 esuk. Akhirnya aku lan kanca-kancaku iso nerusno perjalanan mulih. Saben mlakuku aku maca selawat Nabi alhamdulillah. Akhirnya aku teko panggon omah sing tak tetepi montor iki mau. Aku kura kroso lan kanca-kancaku kejebak ing wit-wit grumbul rong jam suwene. Mari iku aku terus mulih. Iki cerita sing durung tak critakne kanca liyane, mung tak critakno kanca-kanca Jimatres. Cerita iki tak alami saka aku Joni Jimatres Njelungasem bersama tim Jimat.